Maafkan aku untuk kesekian kali, ku raih hatimu dan ku patahkan lagi. Ku harap kau bisa pahami, waktu aku berucap ini. Jalan hidupmu akan berubah nanti, dan kita simpan semua kenangan ini. Ku minta kau jangan menangis, tegarlah sekuat karang. Aku tahu, aku pasti merindukan semua hal bodoh yang pernah kita lakukan. Tersenyumlah, legakan aku yang merasa bersalah padamu. Mengerti, kereta ini kan membawamu pergi. Dan bila kau sampai di sana, tak pernah ada lagi kita.